Ikhwan dan akhwat, rahmatullah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita segala nikmat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kita taufiknya agar kita sentiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan antara nikmat yang kita amat syukuri dan kita harapkan adalah diberikan taufik untuk kita terus berusaha untuk menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana galakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah, kita akan seperti biasa meneruskan membaca dan menghuraikan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat 217 dan seterusnya di dalam kitab terjemahan, muka surat 349. Iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi 219 dan seterusnya, muka surat 353. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, qulil 'afwa, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair, wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, walau sya'allahu la'anatakum, innallaha 'azizun hakim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih, yakni dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudara. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerosakan dari yang membuat perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat ini datang pas menerangkan tentang orang-orang yang beriman dan berhijrah, berjihad fi sabilillah, dan mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun agar kesilapan dan dosa-dosa mereka dan Maha Merahmati. Jadi di sini Allah mulakan dengan khabar tentang soalan daripada para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka, artinya mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, iaitu anil khamri wal maisir. Jadi pertanyaan ini, soal ini adalah permintaan untuk Rasulullah SAW memberikan mereka jawapan supaya mereka faham. Ini adalah soal istifham. Anil khamri wal maisir, tentang khamar dan maisir. Ya, khamar adalah arak, dan arak itu adalah sesuatu yang menutup. Itu asalnya daripada surat bahasa. Al-khamr adalah sesuatu yang yughatti, Sebab itu dinamakan tudung yang menutup kepala seseorang wanita itu sebagai khamar. Sebab dia memiliki maksud menutup. Dan khamar dalam yang dalam ayat ini adalah sesuatu minuman yang menutup akal, sehingga akal itu tidak dapat berfungsi dengan sihat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir dan al maisir. Maisir adalah judi. Kita baca sedikit penerangan cara kitab ini di muka surat 354. Dalam penjelasan kata al-khamru, dia mengatakan semua yang membuat otak tertutup sehingga orang yang meminum khamar tidak dapat membezakan dan tidak boleh berfikir secara baik. Kata khamar digunakan untuk jus anggur, kurma, gandum atau yang lain, buah-buahan yang lain. Yang penting dia menutup otak dan akal sehingga dia tidak dapat berfungsi. Tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menambah satu lagi syarat bahawa sesuatu itu dikategorikan sebagai khamar, iaitu sesuatu yang menutup akal ala wajhi lazzah, iaitu dalam keadaan lazat. Sesuatu yang menutup akal tapi kita ambilnya, kita akan rasa sedap. Kalau ia bukan jenis sesuatu yang kita ambil dalam keadaan lazat, baik, dia memang tak dijadikan makanan, tak dijadikan minuman, ya, seperti tin cat dan sebagainya, ataupun minyak kereta dan sebagainya, ini memang tidak orang ambil sebagai apa ni, sebagai minuman yang melazatkan, maka itu tidak dikategorikan sebagai al-khamru. Sebab itu saya lebih suka pilih dia beverages. Sebab ini sesuatu yang diminum, ini sesuatu yang diminum dalam keadaan biasa. Nah, jadi itu adalah khamru. Kemudian al-maisir, judi. Dia dinamakan maisir kerana pelakunya mendapat wang dengan gampang dan mudah. Ini daripada kalimat yusur, mudah. Baik. Dan ulama mengatakan bahawa maisir ini juga dinamakan al-qimar. Sama juga berjudi. Ini juga diketahui dalam bahasa Arab, iaitu apabila terdapat sesuatu permainan yang di dalamnya ada pertaruhan. Ada pertaruhan. Kalau tidak ada pertaruhan di situ, maka ia tidak dinamakan qimar, tidak dinamakan judi. Jadi itu asalnya. Ya, pertaruhan, setiap permainan yang ada pertaruhan, dan di dalam pertaruhan itu pasti ada salah satu yang akan menang dan satu akan kalah, dan dia tidak tahu dia akan menang atau dia akan kalah, maka ketika itu dinamakan al-maisir, dinamakan perjudian. Sebab di sana ada permainan-permainan yang juga kita tak tahu siapa menang, siapa kalah, tetapi tidak ada pertaruhan, tak ada hadiah di situ, sehinggakan seorang itu boleh untung ataupun rugi, maka ketika itu tidak dinamakannya sebagai maisir, sebagai perjudian. Itu dinamakan permainan biasa, musabaqah, perlombaan. Baik, nah, itu yang membezakan apa ni, al-maisir dengan permainan yang lain. Baik, kembali kepada ayat. Jadi mereka bertanya tentang dua perkara ini. Mereka bukan tanya tentang hakikat judi itu apa, hakikat arak itu apa. Orang Arab tak tanya pasal itu. Mereka tahu apa itu arak, mereka tahu apa itu judi. Jadi apa yang mereka tanya? Tentang hukumnya, tentang hukum. Dan di sini terdapat kita katakan sesuatu yang harus kita teliti. Kenapa para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW secara spesifiknya tentang dua perkara ini, iaitu tentang arak dan tentang judi? Itu ada sebabnya. Banyak lagi yang nak ditanya tapi tak ditanya. Dalam Al-Quran sedikit sekali persoalan-soalan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ulama ada 14 soalan saja dalam Al-Quran. Sikit, umat Islam ini adalah umat yang paling sedikit soalannya. Beza dengan umat-umat lain. Sikit-sikit tanya, ini lembu, lepas tu lembu apa, lembu warna apa dan sebagainya. Asyik tanya, banyak tanya. Sebab tu mereka binasa. Mereka banyak tanya, berbantah-bantahan. Pertanyaan mereka nak berbantah-bantahan dengan nabi-nabi mereka. Jadi mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Adapun umat Muhammad SAW, mereka paling sikit pertanyaan. Kalau mereka tanya, semuanya pertanyaan yang bijak, pertanyaan yang beri faedah. Jadi sebenarnya seolah-olah sahabat telah dapat menduga akan masalah judi dan arak ini. Kerana terdapat di situ perkara yang daripada sudut fitrah mereka, sesuatu yang tidak baik. Jadi mereka tanya Rasulullah SAW, apa hukum? Sebab arak itu adalah sesuatu minuman biasa diminum oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Dan kita tahu apa kesan minum arak. Dia akan memabuk kan. Bila dah mabuk, macam-macam perkara yang dia lakukan. Seseorang tu boleh membunuh orang lain dalam keadaan mabuk. Dia boleh berzina dalam keadaan mabuk. Dia boleh maki hamun dalam keadaan mabuk. Dan macam-macam lagi keburukan. Bahkan dia akan jatuh daripada kemuliaan yang Allah berikan kepadanya sebagai seorang manusia, jadi kepada lebih buruk daripada haiwan. Haiwan lagi baik daripada manusia yang dah mabuk. Nah, tapi kalau haiwan pun mabuk, saya cerita. Jadi ini mereka tahu berlaku peperangan kadang-kadang disebabkan orang yang mabuk. Kemudian begitu juga dengan perjudian. Perjudian juga membawa kepada apa? Kepada keuntungan untuk sebagian orang dan kerugian besar untuk sebagian orang lain. Dan ia menimbulkan permusuhan. Baik. Jadi mereka tanya, tapi mereka tanya kepada yang mengetahuinya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala terus menjawabnya ataupun memerintahkan Rasulullah SAW agar menjawab, kul, yani katakanlah wahai Muhammad, fihima ismun kabir, pada keduanya terdapat dosa yang besar. Fihima ismun kabir, pada keduanya, itu pada arak ada dosa besar, pada judi ada dosa besar. Kata-katanya pendek aja, tapi mendalam. Ithmun kabir. Ithmun artinya sesuatu yang mewajibkan hukuman, hukubah. Seseorang yang azim, pelaku dia, orang yang azim ini adalah seseorang yang berhak dihukum. Terus bagaimana yang tafsirkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan sesuatu yang dihukum itu atau sesuatu yang berhak dihukum, artinya dia telah buat salah, buat kesalahan. Dan dalam hal ini fihima ithmun kabir, ada perkara yang buat dihukum dengan hukuman yang besar, ataupun orang kalau nak terjemahkan senang, padanya dosa yang besar, kabir. Dan terdapat qiraat di dalam ayat ini, iaitu fihima ismun kadirun. Tadi kadir banyak besar, ismun kadir banyak dosa yang banyak. Dulu boleh baca kan? Kalau yang pelik tak ada masalah, sebab ba tu baris bawah kan, titik dia di bawah. Zaman dulu tak ada titik-titik ni semuanya. Jadi kalau tak titik kat atas, tak kat atas, sama je kadir. Nah, maknanya berbeza sedikit, tetapi ia tidak saling berlawanan. Jadi kalau ismun kadir, dosa yang besar, maknanya daripada sudut kaifiat, dia adalah dosa yang besar, mengakibatkan perkara yang besar, iaitu arak mengakibatkan perkara yang besar, judi mengakibatkan perkara yang besar. Kalau ismun kadir, dosa yang banyak, kerana ia mengakibatkan apa, banyaknya perbuatan yang salah, sehingga kan dengan perbuatan banyak itu dia berhak dihukum dengan hukuman yang banyak. Arak bila minum tak cukup satu, tak cukup dua, dia akan ketagih betul lah. Dia akan minum banyak, makin banyak dia minum, dosa dia makin banyak, maka sebab untuk dihukum lagi banyak. Begitu juga judi. Judi sekali kalau menang pun dah tak nak stop. Tak ada orang dia kata dah dah menang cukup. Tak. Boleh menang lagi. Taruh lagi. Taruh lagi banyak, menang lagi banyak, nombor besar. Telah dapat lagi banyak. Jadi akan terus main-main. Yang kalah pula akan terus lagi nak nak tebus dia punya kerugian. Sanggup berhutang, sanggup apa semuanya. Jadi dia akan terus. Banyak ke tak banyak dosa dia buat? Banyak. Bila banyak dosa, banyaklah hukuman patutnya kena. Jadi sama. Sebenarnya cuma apa ni, sudutnya berbeza-beza. Kabir dan kathir, besar dan dan banyak. Wa banafi'u linnas. Tapi di dalam keduanya juga ada manfaat-manfaat untuk manusia. Jadi di sini plural, manfaat-manfaat. Mana lagi besar dosa dia ke, mana lagi banyak dosanya ke manfaatnya? Daripada sudut lafaz, manfaat lagi banyak sebab lafaz dia ni plural. Tapi lafaz itin singular, mufrad. Tapi disifatkan dengan apa ni? Dengan besar. Ha, jadi ni yang masalah sikit. Jadi adakah, apa sebabnya? Maka sebahagian menyangkakan bahawa Allah SWT nak menerangkan kelebihan arak dan judi, seolah-olah menerangkan kelebihan arak dan judi. Dan ini akan mengakibatkan orang ramai akan berusaha untuk minum arak, berusaha untuk main judi. Pasal nampak kebaikan dia banyak. Mana teorinya? Baik. Tetapi Syekh Zamir Rahimahullah Ta'ala berkata satu faedah, perhatikan mana fi'il ni linnas, untuk manusia. Dan tafsirannya macam ini. Manfaat ni orang nampak macam jamak plural, kemudian untuk manusia kan ramai. Tapi manfaat ini hanya manfaat dunia ni saja. Manfaat untuk manusia sebagai seorang manusia, sebagai mereka ni manusia, tidak melebihi daripada sifat dia sebagai manusia. Memang manfaat banyak. Apa dia? Oh, dia boleh kaya jualan. Dia boleh kaya main judi. Nah, dan dia boleh beli tu, beli ni dan seterusnya. Dia boleh jadi mewah. Manfaat yang banyak bagi manusia kerana dia manusia. Tapi ini sebenarnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhirat, daripada sudut lain pula, tak ada manfaat. Yang ada manfaat untuk manusia je. Di sini penting kita perhatikan maslahat yang diambil kira oleh syariat. Maslahat yang diambil kira oleh syariat bukan setakat maslahat manusia kerana dia manusia. Maslahat yang diambil kira oleh syariat juga mengambil kira tentang maslahat akhiratnya. Sebab akhirat itu lebih besar, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih baik. Banyak ayat macam itu dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu baik bagimu daripada al-ula, maknanya daripada hidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi dia tengok daripada sudut apa? Dari sudut akhirat, bukan hanya dunia sahaja. Sebab itu kita dapati bahawa ada perkara-perkara yang manfaat dia banyak untuk manusia, ada maslahat ni. Tetapi ia tidak diindahkan oleh syariat. Kita dinamakan maslahat mulghah. Dia tak indahkan. Jadi apa yang disyariatkan, itulah maslahat yang diambil kira. Wa manafi'u linnas. Kemudian Allah SWT telah menerangkan kedudukan kedua-dua perkara, baiknya buat, buruknya macam mana. Allah buat perbandingan. Dan lepas buat perbandingan, jangan biarkan macam itu je. Nak boleh, tak nak boleh, tak ada. Nah, itu masalah. Bila kita dah buat perbandingan, kita mesti ambil yang lebih kuat. Jadi ada mukarana, lepas tu ada tarjih. Tajim naik tabir yang mana kuat. Itu kita lihat dalam ayat sebenarnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Jadi apa kita boleh dapat kat sini? Nak terus minum arak, nak terus main judi, ataupun nak tinggal kan? Jadi ini mengajar kita, mengajak kita apa ni, dan untuk mengalami ataupun melalui satu proses. Bila berhadapan dengan perkara seperti ini, kita mesti nilai kan kebaikan dan keburukan ya. Dan kita mesti ambil yang mana yang lebih bermanfaat. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dosa lebih besar daripada manfaat. Jadi ini tak perlu kita terangkan panjang-panjang, semua tahu besarnya, buruknya keburukan apa ni, judi dan arak. Baik, sampai-sampai ini dua perkara yang boleh bawa kepada kematian. Terkejut bagi seorang, orang boleh mati terkejut kerana apa? Kerana minum arak. Sebab dia kena bunuh dengan apa? Dengan orang yang mabuk. Ataupun dia sendiri bila overdose mati terus. Itu juga judi. Orang boleh gantung diri, malu dah tak boleh bayar hutang, gantung diri dia sendiri. Ataupun dah tak boleh tahan, dia bunuh orang lain, nak dapat harta dia, nak bayar hutang dia. Baik. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ini soalan kedua. Dan mereka bertanya kepadamu, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan. Apa maknanya? Di sini tak ada an madza yunfiqun, dari, tak ada tentang apa yang mereka infak. Jadi maknanya madza ini maf'ulun bihi. Mereka bertanya tentang apa yang diinfakkan. Jadi mereka tanya tentang kepada siapa diinfakkan harta mereka, ataupun apakah harta yang nak diinfakkan. Masa tu yang mereka tanya, apa harta yang nak diinfakkan, bukan siapa yang nak diberikan kan. Sebab tu jawapannya pun kena kulil afwa, katakanlah al-afwa, lebihan. Jadi ini di, ada yang tak disebutkan, ada takdirnya. Yakni kul yunfiquna al-afwa, katakanlah mereka menginfakkan yang lebih. Tapi tak payah nak sebut sebab tadi dah ada. Tak payahlah kita dalam comprehension, nama awak siapa? Nama saya John. John pun cukup. Betul ke dalam? Cikgu boleh minus mark? Tak boleh. Lagi kalau pertanyaan dia cari ya ke tidak ke lah. Adakah dia begini-gini? Awak tak payah dia begini-gini, ya dia begini-gini, tak payah pun. Kalau cakap ya, tak, tidak pun. Sebab apa? Bahagian itu ada disebutkan di belakang pada awal dalam soalan ni. Sebab setiap ada kaedah, al-jawabu mu'adun li asli soal, al-jawabu mu'adun li soal, jawapan itu adalah dikembalikan kepada soalan tersebut. Ini ada faedah dalam usul fiqh. Kita nak memastikan hukum sesuatu, bila ada soal jawab, jawapan dia itu tak sebutkan apa dia, kita kena kembalikan kepada soalan. Jadi qulil afwa, katakanlah Muhammad, mereka menginfakkan lebihan. Jadi ini asal makna al-afwa. Al-afwa begitu juga dalam dalam hadis memelihara janggut, qassu syarik wa aqul liha, kurang macam itu. Gutinglah misai dan biarkanlah janggut itu. Afu maknanya biarkan dia banyak. Aqul liha. Dalam surah Al-A'raf pun ada. Thumma badalna makana sayyi'atal hasanata hatta afaw wa qalu qad akhadna ahlana bil qad qad summa ba'da, yaitu orang-orang kafir ini ditimpa musibah, lepas itu Allah SWT gantikan musibah maka nasayyi'atal hasanah, jadi digantikan daripada selepas musibah itu dengan nikmat, dengan hasanah, kebaikan, sampai hatta afau, sampai berlebih-lebihan hasanah tersebut. Itu maknanya. Lepas tu bila dah banyak nikmat, mereka terlupa, mereka terlupa pula bahawa dulu pernah kena musibah. Itu dia sifat manusia. Hatta aqaw wa qalu qad masaa ba'ana dharra'u wa sarra'u, bahawa bapak-bapak kita pun dulu dah ditimpa dengan musibah dan diberikan nikmat. Jadi kita dapat ni semua sebab dulu dah diorang dah apa ni, diorang dah berkorban lah kita katakan. Jadi sekarang kita relax je. Ini memang bahagian kita. Dia lupa kenapa ditimpa musibah, kenapa dapat nikmat, apa ataupun apa tanggungjawab bila mendapat nikmat. Fa'akhazna mubawtatan wa'um la yashurun. Lalu tiba-tiba Allah niksa mereka secara terkejut dan dalam keadaan mereka tidak sadari. Itu maknanya atau maknanya berlebih-lebihan banyak. Jadi maksud di sini adalah jangan berinfak bila kita sendiri memerlukan kepada nafkah tersebut. Jangan beri sedekah tolong orang sedangkan kita sendiri yang melarat. Jadi bila nak berikan, apa harta nak berikan, Allah tak sebutkan berikanlah emas, perak, kuda, unta. Tak ada. Senang jawapan dia, berikanlah yang lebih daripada apa juga harta, berikan yang lebih daripada keperluan kamu. Jangan aniaya diri sendiri, jangan memudaratkan diri sendiri. Nah, ini perkara yang penting. Jangan kasih orang lain senang, tiba-tiba diri sendiri merana. Anak bini sendiri tak cukup makan, hutang sana sini. Boleh? Sebab itu antara tafsir dalam surah Al-An'am, Allah terangkan tentang apa ni rezeki Allah yang diberikan daripada bumi, buah-buahan dan sebagainya. Allah kata wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan berikanlah haknya pada hari tuayannya. Tapi jangan kamu membazir, wala tusrifu, sesungguhnya dia tidak suka orang-orang yang membazir ataupun melampau. Israf maknanya melampau. Jadi ada dua tafsir. Satu, jangan membazir, artinya bila kita dapat harta benda tu, jangan kita habiskan semua, tapi apa? Berikan kepada orang yang berhak, yang miskin dan sebagainya. Satu lagi adalah jangan melampau bila nak berikan. Asal dapat, ambil semua sampai dia sendiri melarat. Melampau juga, betul tak? Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ada dua tafsiran tentang ayat tersebut. Yang satu tu sesuai dengan apa yang kita sebutkan sini. Jadi kita harus sedekahkan apa yang lebih daripada keperluan kita. Dan ini kita dapati cantiknya Islam. Dia tak suruh kita apa ni, nasib baik tak disuruh infakkan sesuatu yang apa yang kita amat-amat memerlukan. Kita akan usah kan? Sebenarnya ada soalan lain. Kepada siapa pula nak diberikan? Dan lepas kita tahu kita berikan yang lebih daripada harta kita, perlu pula kepada jawapan, kepada siapa pula nak berikan? Itu ada dalam ayat lain, inna masadaqatu lil fuqara dan sebagainya. Dan ada ayat-ayat lain menerangkan kepada siapa yang patutnya kita berikan sedekah dan infak kita. Infak ini umum, apa juga yang kita keluarkan daripada harta kita, kita berikan kepada orang lain. Ada yang wajib, ada yang sunat. Itu asalnya. Kalau yang wajib itulah zakat. Lah yang sunat tu namanya sadaqah. Semuanya dalam kata makna infak. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah. Yakni hukum-hukum tadi tu Allah terangkan kepada kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, tanda-tanda ni. Jadi yubayyin maknanya penerangan sampai dia jelas. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT telah menjelaskan hukum akam. Ya, tak ada orang boleh dakwa bahawa hukum tak jelas lagi. Tak, Allah kata Allah dah jelaskan. Lakumul ayat, al-ayat. Banyak apa juga ayat, Allah SWT dah terangkan sejelas-jelasnya hukum-hukum. La'allakum tatafakkarun. Semoga kamu berfikir, memikirkannya. Tatafakkarun, tatafakkar. Moga-moga di sini, kalau daripada Allah SWT, bukan seperti manusia mengharapkan. Moga-moga tak. Kita bolehlah moga-moga. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Tapi kalau Allah SWT kata la'allakum tattaqun, la'allakum tatafakkarun, maknanya supaya ni maknanya apa? Pasti berlaku. Kalau bertakwa tu, maknanya memang tujuannya supaya kamu bertakwa. Dan kalau berfikir, maknanya supaya kamu memikirkan. Perintah sebenarnya supaya kamu memikirkan. Jadi ini adalah isyarat perintah bahawa kita perlu memikirkan hukum akam Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kena fikirkan, mesti kena tadabbur. Fid dunya wal akhirah. Tatafakkaruna tentang dunia dan akhirah. Jadi ini apa kaitannya pula dengan ayat tadi? Kenapa dia cakap pasal fikir tentang dunia dan akhirah? Sebab ayat ataupun soalan-soalan tadi berkaitan dengan dunia. Makan apa, main apa, cari makan dengan apa, dan sedekahkan apa. Tetapi ia juga ada kaitan dengan akhir. Kamu kena fikirkan tentang dunia kamu dan tentang akhirat kamu, dua-duanya sekali. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ini soalan yang ketiga. Dan mereka bertanya kepada kau tentang anak-anak yatim. Al-yatama plural untuk al-yatim. Dan anak yatim itu siapa dia? Seorang yang kematian bapanya dan dia belum baligh. Dia ada kalimat al-yutum. Al-yutum maknanya al-infirad, maknanya keseorangan. Itu daripada makna daripada asal bahasa ni. Maka yang dimasukkan di sini adalah seorang yang kehilangan bapanya. Jadi dia tinggal dengan ibunya saja. Itu kalau ibunya yang meninggal, dia tak dikira sebagai anak yatim dalam bahasa Arab, dalam syariat. Sebab bapa dia ada. Jadi apa yang mereka tanya tentang anak yatim? Adakah mereka tak tahu siapa tu anak yatim? Tidak, kita tu kadang-kadang tak tahu siapa anak yatim. Tapi mereka tahu. Jadi mereka tanya tentang hukum anak yatim. Apa hukum tentang apa? Ini bagaimana kita nak uruskan anak yatim? Dan dia ada kaitan dengan ayat lain yang akan disebutkan nanti. Tapi jawapannya, kita dapat qul islahul lahum khairun. Katakanlah, membuat kebaikan atau memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Adalah baik. Ini adalah balaghah dalam Al-Quran. Jawapannya ringkas tapi maknanya besar, luas. Qul, kata islahul lahum khairun. Buat sesuatu yang membaiki keadaan mereka, itulah yang baik atau yang lebih baik. Ini jawapan tentang anak yatim. Jadi ada kalimat islah. Islah maknanya kita memperbaiki. Perbaiki maknanya kita ambil yang paling bermaslahat daripada kalimat salah. Jadi ada 2-3 perkara tentang anak yatim ni. Kita mesti pilih yang paling manfaat, yang paling islah untuk anak yatim tersebut. Itu yang kita buat. Ataupun kalau satu yang patut ditinggalkan, ini yang paling manfaat tuan ayatin. Inilah yang kita tinggalkan. Jangan ambil yang boleh-boleh, yang tengah-tengah, ya tak, ambil yang paling bagus untuk si anak yatim. Jadi ini kaedah orang yang ditugaskan atau bertanggungjawab menjaga anak-anak yatim. Inilah khair. Sebenarnya apa juga islah? Khair wa sulhu khair. Berdamai itu pun baik, lebih baik. Jadi maksud di sini adalah tentang apa juga urusan anak yatim. Kemudian dalam jawapan yang kedua ada makna lain. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu bercampur dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu. Apa kaitannya bercampur dengan mereka? Maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Bercampur bergaul dengan mereka ni sebab ada orang jaga anak yatim. Anak yatim kat satu tempat, dia kat rumah lain. Anak-anak yatim dekat satu rumah, sebelah depan aja lah kira rumah kampung tu. Dia dekat rumah dia. Jadi bila makanan kat rumah dia lain, dilainkan makanan kat rumah yatim lain. Jauh pula lah kira kan. Itu tak pasal. Tapi macam mana dia tinggal satu rumah dengan guardian dia dengan kita? Kan susah nak kena bagi-bagikan dia punya makan lain, dia punya minum lain, nak kena suka-suka. Maka Allah SWT kata wa itu kharitun, kalau kamu gaul dengan mereka, sebenarnya mereka ni saudara-saudara kamu. Ikhwanukum. Padahal anak yatim ni lagi tua ke? Kan lagi muda, belum balik lagi. Tapi disamakan sebagai ikhwah. Jadi apa makna ikhwah, saudara kat sini? Saudara dalam agama, saudara dalam Islam. Jadi ini dalil bahawa boleh saudara antara satu dengan orang lain, walaupun yang lagi satu tu pangkat datuk, yang satu tu cucu. Tapi dalam Islam, kamu berdua sebenarnya saudara je. Dia saudara kamu, kamu saudara je. Yang ini dalam Islam. Jadi apa kamu buat dengan saudara-saudara kamu, dengan adik-beradik kamu? Kamu akan lain-lain ke? Kalau duduk satu rumah, tidur sama-sama, kadang itu bantal lagi. Apa lagi? Sama saja lah semua, jangan kira. Tak ikhwanukum. Jadi kalau kamu gaul dengan mereka, kalau makan, akan saja. Orang punya temakan pun sikit lebih, tak apa. Tak mengapa. Kalau dia dekat tempat lain, memang kita suka-suka lah. Tapi kalau dah sama dengan kita, tak susah kita nak bagi-bagi kan. Dan soalan ini, kata ulama, timbul sebab sebahagian orang sahabat yang jaga anak yatim ini rasa berat kerana apa, mereka ni kadang-kadang nak kena bagikan harta dia macam tu, makan minum dia jadi susah. Tapi kadang-kadang mereka termakan ni macam mana? Jadi mereka tanya, boleh tak? Dosa tak? Jadi ini menunjukkan waraknya para sahabat. Sebab Al-Quran mengharamkan kita makan sikit pun daripada harta anak yatim. Al-Quran kata siapa makan harta anak yatim sikit pun, maka apa yang dia makan itu adalah api neraka. Innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa. Sesungguhnya mereka yang makan harta anak-anak yatim itu dalam keadaan zalim, maka yang dia makan itu adalah narah, api neraka. Dan dia akan masuk dalam api neraka yang bernyala-nyala. Kalau dia makan api, dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi bila sahabat dengar, alamak macam mana ni kita makan sama-sama ni harta ni sikit ni. Jadi kata Allah SWT, kalau kamu bergaul dengan mereka, mereka macam tak adik-adik satu. Fa'ikhwanukum. Kalau kamu perlu makan daripada harta dia, makan. Tapi kalau kamu kaya, jangan makan. Jangan pegang dia punya harta benda. Wa man kana ghaniyan falyastaghfir. Siapa yang kaya, hendaklah dia apa? Jaga, jangan ambil. Wa man kana fatiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang miskin, maka makanlah. Tapi jangan makan, nantulah awak bapak, pakcik makan dah banyak lah. Tapi makan dengan ma'ruf. Ini cukupi je lah dengan biasa. Jadi itu maksud dia tu. Jadi itu jawapan untuk soalan yang ketiga. Dan Allah terangkan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui orang yang buat kerosakan, al-mufsid minal muslih, daripada orang yang buat kebaikan, yang memperbaiki. Allah mengetahui, maknanya tahu apa? Bezakan yang ini, siapa yang ini mana? Buat ada minal tu, daripada tu, maknanya ada tamyiz, ada perbezaan. Dan kalau Allah boleh beza-bezakan siapa sebenarnya yang buat kerosakan, siapa yang nak berikan kebaikan kepada anak yatim ini, maka tentu Allah akan balas dengan apa ni? Dengan adil. Siapa yang buat kerosakan, siapa yang nak makan atas anak yatim, nak bedal, nak kata orang tu, nak jimat dia punya kos, dia pun sebab anak yatim. Boleh aku volunteer jaga anak apa ni, anak saudara-saudara aku ni. Taruhlah dia punya bapa meninggal, aku volunteer. Dia kan tinggalkan harta kan? Cik. Tapi bila makan semua sedap, masak semua sedap, dia pun kaki. Satu hari, dua hari, satu tahun pun banyak dia jimat kan? Padahal dia tak memerlukannya. Itu musik. Dia sebenarnya nak habiskan, nak kikis atau nak yatim. Tapi yang ada yang muslih, dia memang nak jaga anak yatim tersebut. Tapi dia perlukan makan sedikit daripadanya. Maka di sana Allah SWT mengetahui. Allah SWT. Jadi cukup dengan menyebutkan sifat Allah SWT yang maha mengetahui ini, daripada nak sebutkan apakah hukuman dia. Tak payah sebut. Kalau Allah dah tahu, maknanya Allah kan akan hukum. Faedah daripada sifat ilmu. Dan Allah terangkan, Allah, walau sya'allahu la'a'natakum, kalau Allah kehendaki, tentu Allah akan beratkan, sempitkan kamu. La'a'natakum, daripada al-anat. Anat tu maknanya susah payah. Kalau Allah kehendaki, Allah susah payahkan kamu. Maknanya apa? Tak boleh. Kamu kalau campur dengan mereka, duduk satu rumah pun, tak, mesti bezakan. Jangan makan sikit pun. Walaupun kamu fakir, kamu memerlukan. Boleh tak Allah kena hukum yang itu? Boleh. Kata anak yatim, masa lagi tak boleh makan. Nah. Tapi Allah tak buat macam itu. Kerana Allah sayang pada kita. Tapi kalau nak buat, boleh. Kenapa boleh? Sebab Allah aziz. Inna Allah aziz. Perkasa kuat. Kalau dia buat satu hukum, tak ada orang boleh. Boleh tolak, boleh lawan. Dia mengalahkan siapa juga. Buat tu sesuai sifat ini dengan dengan hukum tadi. Jadi jangan kita sangka bahawa mesti Allah SWT buat hukum yang senang-senang untuk kita. Mesti lah. Kita kalau susah ni, mesti kita boleh kasarkan solat. Mesti. Mesti aja semua. Lahlas, ini susah, mesti tak payah solat terus. Mesti. Mana ada mesti? Sikit-sikit mesti. Tak ada mesti je untuk Allah SWT. Allah nak susahkan kita boleh. Dan Allah tak dianggap sebagai zalim. Sebab apa? Allah aziz. Ini hukum. Dan hakim. Hakim untuk mana yang tukang hukum. Salah satu maknanya selain daripada bijaksana. Jadi kalau yang tu kasih hukum, tukang buat hukum, dia nak buat hukum apa pun, mana awak boleh buat apa. Wallah inna allaha azizul hakim. Inna adalah kerana Allah SWT maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kita kena bersyukur dengan apa? Dengan keringanan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat tiga soalan ke empat? Satu, dua, tiga kan? Apa kaitan soalan-soalan ini? Ada kaitan tak? Kenapa disusun, dikumpul kat satu tempat? Okay, soalan pertama tentang Arab dan Judi. Soalan kedua tentang apa yang diberi, yang dinafkahkan. Ada kaitan tak antara keduanya? Adalah. Arab macam mana awak dapat? Awak kena keluarkan duit awak ke tak? Judi pun nak kena keluar. Keluar duit. Kemudian soalan kedua adalah apa yang kita keluarkan? daripada sesuatu yang kita keluarkan. Oh, keluarkan yang lebih daripada. Dia tu kaitannya, dia kena-kena dengan apa? Sesuatu yang kita gunakan daripada harta kita. Baik. Kemudian tentang anak yatim pula, apa cerita dia? Apa kaitannya dengan soalan yang kedua? Soalan yang pertama dan kedua. Ya, soalan ni juga tentang apa? Tentang harta, harta anak yatim. Ini semua ada kaitan dengan apa? Dengan pengurusan harta benda. Jadi tentang anak yatim, buat yang paling baik untuk dia. Jadi kalau harta ni boleh dilaburkan dengan risiko yang paling kecil, dan kita dapat untung yang paling banyak, boleh tak kita laburkan harta anak yatim tersebut? Jawabnya, jawabnya boleh ya. Nanti kalau beli makanan, kedai mamak ni jual mahal, kedai ni jual murah, barang sama. Ah, ni harta anak yatim, beli yang paling mahal. Boleh ya? Itu islah lah. Itu bukan islah. Itu bukan islah lah. Itu nak rosak harta benda kan? Macam tu lah. Jadi kalau tiba masanya, taruhlah nak buat akikah untuk anak yatim contohnya, ha, beli je yang sebarang-sebarang aja, kambing, islah tak? Tidak, ini bukan islah. Dia banyak contoh. Kadang-kadang beli mainan untuk anak yatim, beli mainan yang bukan-bukan. Tentang anak yatim tu, anak yatim belikan dia apa, PlayStation apa semuanya, habis dia rosak. Itu bukan islah. Beli yang apa? Beli yang baik untuk dia. Jadi banyak makna ya ada kat dalam kalau kita nak kupas dan banyak lebar. Jadi semua berkaitan dengan bagaimana kita uruskan harta benda kita. Innallah. Orang sekarang panggil apa? Financial planning lah apa. Ini kita dah ada lama dalam dalam Al-Quran. Baik, kita lihat surah 355 makna ayat 219-220 ni secara umum, orang-orang Arab dahulu yakni pada zaman jahiliyah, mereka gemar meminum khamar dan berjudi. Lalu datanglah Islam dan mulai melakukan dakwah, mengajak mereka kepada tauhid dan beriman kepada hari akhir. Kerana memang hal itu merupakan faktor pendorong yang kuat terhadap sikap istiqamah dalam kehidupan ini. Ketika Rasulullah SAW dan beberapa sahabat beliau berhijrah ke Madinah dan membangun masyarakat Islami, dan hukum lagi turun sedikit demi sedikit, maka pada satu hari seorang sahabat yang bernama Samlan menjadi imam solat jamaah, dan terjadilah kesalahan padanya dalam membaca. Maka turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai habis ayat tu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu solat atau mendekati solat sampailah kamu sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan, apa yang kamu baca. Jadi dah haram belum? Belum haram secara total, haram partial. Haram ada partial, ada total. Jadi haram dia bila minum arak ni, haramnya bila dah nak masuk waktu solat. Yang penting by the time nak solat mesti sober. Mesti apa? Mesti waras. Sebelum tu nak mabuk, mabuk tak boleh. Jadi solat dia berapa kali? Satu hari 5 kali. Jadi bila time agaknya time boleh minum arak ni? Lepas maghrib boleh tak? Tak boleh. Sebelum maghrib tak boleh juga. Sebab apa? Sebelum maghrib, maghrib, nanti maghrib mabuk sampai isyak. Jadi kalau nak minum mesti lepas isyak. Jangan minum dekat-dekat dengan subuh lah. Jangan minum daripada isyak sampai subuh, tak boleh juga. Lepas subuh pun boleh minum. Lepas subuh boleh minum. Orang sarapan dia minum susu, dia minum, dia mengharap boleh dekati. Sebab jauh time dia sampai kat zuhur. Zuhur dengan asar kadang tak panjang. Kat tempat kita mungkin panjang, tempat sana tak panjang sangat. Satu jam, dua jam kan. Itu juga asar dengan dengan maghrib. Jadi lepas petang-petang tu, setengah hari tu tak, orang tak minum arak. Jadi sebelum tu orang minum arak bila-bila. Sebab Allah SWT ada sebutkan ni, antara nikmat Allah SWT adalah arak. Dalam surah An-Nahl ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. Daripada buah-buah kurma dan anggur ini kamu ambil, kamu buatkan daripadanya sakaran, minuman yang memabukkan, dan juga rizqan hasanah, kamu makan kan buah kurma, buah anggur ini. Jadi mula-mula boleh, kemudian lepas tu diharamkan sebahagian, pada sebahagian waktu. Kemudian ditanya pula lepas itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan perjudian, ayat ini. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Lalu banyak dari mereka meninggalkan meminum khamar dan judi. Siapa yang bijak dari kalangan sahabat, bila dah tahu bahawa dosanya lagi banyak, maknanya tinggal jangan. Sementara yang lain masih tetap melakukannya. Tatkala itu Umar melihat bahawa mereka perlu ada larangan yang tegas. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia pun berdoa, ya Allah, jelaskanlah kepada kami dalam masalah khamar ini dengan penjelasan yang terang. Ini kelebihan lagi untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Allah Taala mengabulkan doa Umar dan turunlah ayat dalam surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar dan seterusnya itu disebutkan beberapa perkara, semua adalah rijsun min amali syaitan, najis daripada amalan syaitan. Fajtanibu, maka hentikanlah, hentilah kamu daripada mengerjakan kerjaan. Semoga kamu berjaya, la'allakum tuflihun. Jadi antara yang disebutkan adalah harap dan judi. Sedikit tentang ayat ini, Allah SWT sambung kenapa diharamkan, kenapa disuruh ijtanibu, jauhkan daripada ini. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya yang diinginkan oleh syaitan itu adalah untuk menimbulkan antara kamu al adawata wal baghdha, permusuhan dan benci membenci. Wayasuddakum an dzikrillah wa anis salat, dan dia mahu kamu dipaling, memalingkan kamu daripada zikrullah dan daripada solat. Fahal antum muntahun, apakah kamu tidak mahu berhenti? Jadi itu adalah hikmah diharamkan perkara-perkara tadi, antaranya adalah arak dan judi. Jadi selepas itu, bagaimana dalam kitab ni, diharamkanlah khamar dan judi secara tegas dan sempurna, secara total. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan bentuk hukuman peminum khamar yang dicambuk dan memperingatkan untuk tidak meminumnya serta menamakannya sebagai induk dari segala kemaksiatan, ummul khabaith. Beliau bersabda, "Mudminul khamri la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihi fi thalathati nafar wa huwa al-'aqu liwalidayhi wa musbilu izarihi wa mudminu shurbil khamri." Pecandu khamar, pecandu khamar, setengah minum ya, ini dah ketagih khamar, tidak diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat, dan dia tidak pula menjamin keselamatan tiga golongan, membersihkan tiga golongan, iaitu pendurhaka terhadap kedua orang tuanya, orang yang memanjangkan kain sarungnya di tanah, dan pencandu minuman khamar. Jadi dia salah satu daripada tiga orang ini. Firman Allah Ta'ala, fihima ismun kabir, di dalam keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Jadi di sini ada pembangunan yang tidak baca semuanya. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah hikmah diharamkan arak dan judi yang membawa kepada permusuhan. Tapi kalau orang kata, saya memang marah seorang-seorang je, saya relax je, betul tak? Saya tak ada gaduh dengan siapa-siapa pun, boleh lah. Saya main judi, dengan members tak ada apa pun. Kita dua-dua brothers tak ada apa. Sama-sama kita judi, sama-sama kita minum marah je. Tak pernah kita gaduh halal tak. Jadi sebab kita katakan ini bukan sebab, ini bukan illah, ini hikmah. Sebab dia haram kan? Sebab dia haram. Sebab dia haram dengan judi, sebab dia dia judi. Lagi ada haram, memabukkan haram. Dia menimbulkan permusuhan ataupun benci membenci, itu semua perkara lain. So, banyak orang main judi, dia tak pernah gaduh lah. Banyak tak gaduh, dia rela, dia rela untuk main judi. Apik yang jual dia ngombor tu, dia punya sayang, dia cium dia kasih hukum free. Mama yang jual apa ni, nombor betul dia tu kan, dia akan apa ni, dia sayang, tak ada gaduh dengan apa ni, dengan kawan sejudi. Jadi kita katakan itu semua tak ada, bukan sebab. Kalau kita nak bahaskan tentang masalah judi dalam apa ni, zaman kita ini, tapi dalam bentuk musabaqah ni banyak sebenarnya. Tapi ringkasnya macam ini. Setiap perlumbaan yang ada pertaruhan, maka ia judi. Di mana kita antara beruntung ataupun kita rugi. Yang antara kita menang ataupun kita rugi. Itu adalah judi. Kecuali kalau ikut hadis tu, kecuali dalam 3 ke 4 perkara, iaitu dalam perlumbaan kuda, kedua dalam perlumbaan unta, dan ketiga dalam apa ni, dalam memanah, perlumbaan memanah. Itu nak bertaruh boleh. Itu mengikut pendapat sebahagian ulama. Tapi sikit lah. Umur mengatakan masih haram. Kenapa dibolehkan dalam hal tersebut? Sebab ada hadis Bukhari dan Muslim, tidak ada perlumbaan melainkan dalam tiga perkara tadi. Tak kata ulama itu semua adalah perkara yang diperlukan untuk jihad fi sabilillah. Jadi bila ada pertarungan teronteng ini, maka orang akan sentiasa apa ni, pandai main kuda, pandai apa, pandai unta dan pandai memanah dan sebagainya. Dan dikiaskan apa juga yang bermanfaat untuk jihad fi sabilillah. Jadi ini satu rukhsah keringanan dalam hal ini. Kita sedang bahas dan bertanya dalam kajian TV Sunnah di Masjid Allah tentang perlumbaan. Tetapi untuk selain daripada itu, tidak boleh bertaruh satu tim setiap player tak apa ni, tolak $5 bertolak, yang satu pun sama tolak $5, lepas tu siapa menang dapat semuanya. Ataupun menang belanjai lah kita katakan. Ada tak menang belanjai? Apa hukumnya? Judi. Walaupun orang kata tak ada timbulkan pemusuhan, tak ada timbulkan apa, benci-membenci. Walaupun solat bagus, lepas tu solat, ataupun dah solat main, tak sama juga. Walaupun dalam tu Allah Akbar, main bola, skor Allah Akbar, sama juga tak kira. Pasal apa? Ada elemen, elemen judi. Baik. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hukum musabaqah Al-Quran atau perkara agama, ilmu, contoh menghafal hadis, menghafal Quran dan sebagainya. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi kalau pertaruhan itu ataupun pertandingan itu, hadiahnya bukan datang daripada peserta, tapi daripada orang yang ketiga yang tak main itu, maka kata ulama dibolehkan. Sebab tidak ada elemen apa ni, tak tentu menang ataupun kalah. Dan bila kita katakan pertaruhan itu, dia tak mesti besar, tak mesti letak $50. Walaupun sikit macam $2 untuk 4 biji, tak mahu juga. Walaupun buat persen saja, walaupun setakat call ataupun SMS, asal ada reward, ada bayaran saja. Walaupun beli seorang tabak atau majalah, pasal nak potong, nak apa ni, nak dapat hadiah, semua dia judi. Dia tak mesti banyak. Kalau diniat beli suat gabar untuk masuk tu tentang pertandingan tu sendiri, kalau dia beli untuk apa, untuk baca itu daya nak, faham ni? Kalau dia pergi supermarket ada lucky draw, Tapi nak dapat lagi terus kena beli ni, beli ni, beli ni, ataupun beli sekian-sekian banyak. Dia tak nak beli tu, tapi dia punya ajar kereta model baru yang dia nak punya. Lagi sebab dia tengah naik, betul tak? Jadi tak apa beli $100 atau walaupun $10, tapi niat dia untuk apa? Masuk lagi dalam hukumnya judi. Sekarang banyak tu. Dan zaman kita nanti kita akan jumpa, oh ini petang ini fees yang dibayar oleh peserta ni bukan apa, ini admin fee. Admin fee kan, itu pun nak kena hati-hati betul ke admin fee. Ada admin fee masjid pun ambil tau, musabakah apa entah masjid ambil, hafal hadis, hafal Quran, masjid ambil $10 satu orang. Kita tanya apa saya kena bayar ni admin fee, betul ke satu orang ni admin fee $10? $100,000 kerja dia berapa jam ni? Tak turun jam lah. Sikit je nak isi form letak kat situ. Dan kalau dia betul tujuannya adalah untuk meninggalkan kalimah Allah SWT, menyebarkan agama, semangat budak-budak berkurang kalau ikut pendapat ulama yang membolehkan. Jangan ada kan? Ini semua kita tanggung kan? Bagaimana hadiah tu kita? Kita tanggung. Kita khawatir dia masuk dalam syubhat apa ni? Syubhat dari judi. Masalah lagi panjang lebar. Baik, pelajaran-pelajaran dapat diambil dari ayat-ayat ini. Surat 358. Yang pertama, haram khamar, minuman keras. Dan dia bukan mesti minum, apa juga yang diambil, konsum lah. Yang dihisap, yang dikunyah kalau ada tu lah. Ditelan, tak minum pun ditelan. Apa lah, diinjek, semuanya termasuk khamar. Sebab dia memabukkan. Dan perjudian, tadi saya terangkan sedikit banyak tentang perjudian, di mana ayat pada surah Al-Baqarah ini dinasakh oleh ayat pada surah Al-Ma'idah, iaitu dengan firmannya untuk menjauhi keduanya, dan firmannya menegaskan agar kalian wahai orang-orang mukmin mengakhiri perbuatan tersebut. Jadi ada ayat lagi lepas ini yang memansuhkan ayat kita ini. Kedua, menjelaskan tentang sedekah sunnah yang paling utama, iaitu sedekah yang diberikan dalam kondisi kecukupan, yang diistilahkan dengan al-afu dalam ayat. Jadi kita dah kaya dah cukup, kita sedekahkan yang lebihnya. Yang ketiga, dianjurkan untuk berfikir dalam perkara dunia dan akhirat secara proporsional, dengan berkarya kepada yang pertama berdasarkan kefanaannya, dan beramal untuk akhirat berdasarkan berkekekalannya. Yang keempat, bolehnya menggabungkan harta anak yatim dengan pengasuhnya jika penggabungan itu membawa maslahat kepada. Inilah makna berbuat baik, islah yang dimaksudkan ayat ini. Yang kelima, haramnya harta anak yatim dan ancaman bagi yang mengambil dan mencampur adukkan harta tersebut jika hal tersebut menjadi penyebab berkurangnya atau hancurnya harta anak yatim. Biasanya Islam akan mengambil berat terhadap golongan yang apa? Yang lemah. Jadi anak yatim antara orang-orang golongan yang lemah, yang diambil yang diberikan perhatian lebih oleh Islam. Bukan maknanya anak yatim saja yang kita kena jaga. Anak kita, siapa pun sebenarnya kan? Siapa-siapa pun yang perlu, ya, apa ni, perlu kita jaga. Tapi Islam berikan kelebihan ataupun perhatian yang lebih terhadap golongan yang memerlukan. Welfare ni ada dalam Islam. So kita kena carilah hukumnya dalam syariat. Ada apa-apa soalan? Boleh point yang reward point ni kalau tujuannya adalah nak beli minyak, pasal kereta kalau tak ada minyak tak boleh jalan. Kedai itu kasih point, tak kasih point, awak tetap beli juga. Kereta tetap keluar lampu merah juga, betul tak? Okay. Lepas tu dia kasih awak itu point, dia kasih hadiah. Maknanya awak beli tu bukan bayaran, dan harga minyak tu sama je, tak ada lebih. Kalau biasa dia jual sengit setengah contoh ya. Sekali kalau untuk dapat poin nak masuk ni, dia jual RM1.55. 5 sen tu kira taruhan lah. Tak boleh. Jadi kalau harga dia sama, tak ada apa-apa. Nah, itu saja dia nak apa ni, dia nak tarik kita pergi dia punya tempat, selalu pergi dia punya tempat. Dapat ke tak dapat, itu dia tak ada masalah. Selalu kita perhatikan apa dia niat. Innamal a'malu binniat. Ini nak judi ke nak beli barang tu kerana nak pakai barang tersebut. Perlu. Jadi kita tak boleh kata tak ada, saya pun dia cakap tak boleh. Dia mesti ada perkara yang membuktikan apa yang dia cakap. Dia mesti tak pakai minyak punya. Naik kereta pakai bateri, tapi pergi beli minyak. Apa nak? Nak koin lah juga. Lewat. Ha, dia betul lah. Jadi walaupun dia kata tak ada lah, saya tak berkata nak pakai minyak tu. Ada kalanya kita boleh tahu. Satu lagi adalah ada pertaruhannya. Jadi harga barang tersebut yang kita beli tu, adakah sama market price dia kat mana-mana ataupun telah dinaikkan. Jadi naikkan, walaupun awak kata hey, penjual ada hak apa nak naikkan harga, nak turunkan harga ke apa benda kan. Ini faham lah. Tetapi ada karimah kat situ. Karimah ada tanda alamat bahawa ini kenaikan ini sebagai bayaran untuk hadiah tersebut. Benar, biasa hadiah tak boleh melampau sangat. Mana boleh hadiah kereta? Mana boleh hadiah kereta sampai RM20,000? Dengan jumlah, dengan beli barang kat tempat dia, ada orang gitu punya. Tak ada sebenarnya. Kita memudaratkan si penjual. Kita tak ada kaedah lain, la darara wa la dirar. Tak boleh memudaratkan diri sendiri, memudaratkan orang lain. Ini memudaratkan diri sendiri je, si penjual. Ada banyak sebenarnya kita kena tengok. Jadi bab jawaiz ni, bab hadiah ni, dan pertandingan dan hadiah dalam pertandingan ni sebagai satu bab yang khusus dibahaskan oleh ulama. Siapa kalau macam tak nampak. Ada soalan lain? Jadi kalau yang kemarin pegang kereta satu paling lama dapat kereta, itu betul-betul masuk dalam apa? Dalam judi lah. Jelas. Sebab dia letakkan usaha dia dekat situ. Dan game lah. Buat dia apa ni? Tak zikrullah, tak solat. Macam-macam. Yang penting sah pun ada. Dia jelas. Kita ceritakan tentang musabaqah, pertandingan yang mubah ataupun yang memberi manfaat. Tapi boleh tak main carol, ada orang ketiga kasih hadiah dapat RM1,000? Main dam. Kalau cik ada hilang besar lagi. Yang lain-lain tak? Ha, yang lain-lain. Main teng-teng, main goli ke? Boleh. Tapi kalau berlari boleh. Cuma kuda boleh, panah, tembak, apa semua boleh. Ada tentu air kita bagi boleh, berenang semua boleh. Tapi dalam benda-benda yang macam ini boleh ke tidak? Itu empat saya belum hal lagi. Ya, kita takut apa tu. Dia ada sebab lain. Jadi macam bola. Boleh tak main bola? Ada orang ketiga kasih hadiah. Sponsor lah tadi. Boleh tak boleh? Nak main, nak belan, bertanding, suka hati. Tak apa. Baik, menang kalah, tak dapat apa-apa. Itu tak berpasal. Tapi sekarang orang kasih hadiah. Jadi apa yang berlaku ni sekarang ni? dia akan dilawan betul-betul serius. Akhir dia akan berlatih dan sebagainya. Kan kita perhatikan, ada tak keburukan daripada itu? Pak, anak sekolah mesti asal nak masuk sekolah Milo. Sekolah Milo dapat minum Milo. Saya nak main bola, ha, ada coach. Coach national player ada. Kan dulu ada sekolah Milo kan tak? Ha. FAS. Jadi akhirnya dia tinggalkan apa yang membuat pada dia keluar dia. Dia buat benda sampai jadi profesional lagi. Cari makan dengan permainan. Asalnya permainan. Bukan cari makan benda yang boleh cari makan. Lain tu. Dia banyak orang main bola pakai jadi. Pakai jadi. Semua yang main bola tu boleh jadi macam-macam. Boleh buat kerja banyak lain. Udah angkat jenazah ke apa ke apa. Yang si coach ni boleh fikir tu, fikir ni ni. Ni kan kalau duduk dekat satu organisasi Islam ni, apa ni bagus tu? Yang coach, yang manager tu, tu semua kan? Apa yang bagus? Kita pun masa kat situ je. Eh, itu kita takut. Nak pergi sekolah mana? Sekolah balik. Main carol. Profesional main carol. Apa? Apa? Islam kat kata boleh tak? Kenapa nak kata tak ada dalil, tak semua boleh. Jadi kita juga kepada ma'al dia, masalah dia, penghujung dia macam mana. Jadi dibolehkan satu pertandingan itu, tak apa maknanya boleh sampai macam itu. Kalau dia jenis riyadhah ke apa ke, orang letak ketiga ataupun usaha bakat ilmiah, Al-Quran dan sebagainya, mungkin boleh juga lah, ada manfaat lah. Jadi tak ada waktu. Dan bila dah ada hadiah, biasanya apa akan berlaku? Alamak, entah si dia tu kalau dapat bola mesti skor punya. Kenalah, dia tu entah, kita entah dia balik. Semua berlaku kan tak? Habis dengan sorok dia ni, sorok dia ni, sorok referee, kayu semua keluar habis. Bergaduh kat orang kat tengok dah bergaduh, orang tonton yang kat dalam bergaduh. Kan bergaduh habis bakar-bakar semua. Bagus dia tu. Macam itu ke yang Islam mahu? Dia tanya lihat. Bukan dia terlalu banyak. Dah jelas. Adapun orang datang bayar tiket tu semuanya, tu cerita lain. Kita ada khilaf juga. Tapi yang benarnya dibolehkan kalau dia mengubah biasa je lah. Nah, itu angkat yang angkat ijarah upah-upah. Kita upah awak main bola lah. Kira kan banyak maaf kan kita tengok. Boleh ya. Jadi daripada sale of the ticket tu, mesti diberikan kepada pemain semuanya. Mesti ada tetapnya. Kalau yang datang tu tak cukup ramai, contohnya orang yang stadium tu, yang organize tu, dia rugi, dia rugi. Dia tak boleh, dia mesti untungnya. Tak boleh juga. Ini semua ada pembahasan panjang lebar tentang bab ini. Ada yang kita lakukan sekarang, memang tak ada apa-apa penasihat daripada syariat langsung. Mereka buat semua tak boleh. Kalau tuan-tuan nak tengok Formula 1 semua halal lah Islam. Boleh dengan hadiah. Kiaskan dengan apa ni? Dengan kuda dan sebagainya. Tapi bila kita tengok macam mana yang dilakukan sekarang, dia jadi lain. Maknanya empat manfaat itu. Apa ni bawa kenderaan dengan laju berlumba. Sebab ada satu ulama dah sebutkan tentang bot bolehnya berlumba dengan apa ni? Dengan kapal. Dulu kenulah kata orang tu. Jadi kalau itu boleh, kereta lagi tak patutnya boleh. Banyak cerita dia. Ada soalan lain?